Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita duduk bertemu dan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis kita Al-Muyassar fi ilmin nahwi, berkaitan dengan ilmu nahwu. Pelajaran kita yang terakhir membahas tentang anwa'ul lam, macam-macam lam, yang mana lam ini ada lima jenis. Ada lam yang berupa harfu jar, ada yang berupa lam mukai. Lam yang harfu jar masuk kepada isim dan membuat isim yang setelahnya itu majrur. Adapun lam mukai masuk kepada fi'il mudhari, yang kemudian fi'il mudhari tersebut menjadi mansubun. Li'aqra'a liyastariha litafhama. Kemudian lamul juhud juga masuk kepada fi'il mudhari', yang kemudian menjadikan fi'il mudhari' tersebut adalah juga mansub. Kemudian yang keempat adalah lamul amr. Tadi contoh lamul juhud, makungtu li'afhama. Yang keempat adalah lamul amr, lam yang menunjukkan perintah. Dan ini masuk kepada fi'il mudhari' dan menyebabkan fi'il mudhari' tersebut adalah majzum. Yang terakhir adalah lamut taukid. Contoh tadi lamul amr, liyadkhul, liyakhruj, liyarji'. Yang terakhir adalah lam at-taukid, yaitu lam yang berfungsi untuk menguatkan. Lam yang fungsinya itu untuk menguatkan fi'il setelahnya. Dan ini tidak menjadikan fi'il setelahnya ini apa, mansub ataukah majzum. Berarti fi'il yang berada setelah lam mutaukid ini tetap i'rabnya apa? Marfu. Sehingga liyarji'u. Yarji'u fi'il mudhari' marfu'. Walaupun kemasukan lamu at-taukid. Yarji'u kembali. Ketika kemasukan lamu taukid, artinya sungguh dia akan kembali. Jadi ditambahkan kata-kata sungguh. Kemudian contoh berikutnya, liyadhabu. Yadhabu fi'il mudhari' yang marfu'. Yadhabu saja contoh, artinya adalah pergi atau akan pergi. Kalau kemasukan lam jadi apa? Sungguh dia akan pergi. Demikian pula apa tadi, layadhabu, layarji'u, dan juga layasma'u. Yasma'u artinya mendengar atau sedang mendengar. Ketika kemasukan lam taukid layasma'u, jadi sungguh dia akan mendengar. Kita lanjutkan yang berikutnya pada halaman yang ke-30. Al-af'alul mabniyat, fi'il-fi'il yang mabni. Fi'il-fi'il yang mabni. Wal mabniyu minal af'ali, dan yang mabni dari fi'il-fi'il, huwa adalah al-madhi, fi'il madhi. Wal amru dan juga fi'il amr. Mabni maksudnya kemudian apa? Dia berada dalam satu kondisi, keadaan tidak berubah akhirnya. Yaitu madhi dan amr. Wal mudhari'u idza tasalat bihi nunul inasi au nunut taukidi. Dan juga fi'il mudhari' apabila bersambung dengan nun inas, nun yang menunjukkan pelakunya perempuan, au atau bersama dengan nun taukid, nun yang menunjukkan taukid penguatan. Sebenarnya hal ini sudah disinggung oleh mualif pada halaman yang ke-22 dan 23. Bisa antum lihat kembali. Pada halaman yang ke-22, mualif membagi fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Pada halaman yang ke-22, di paragraf terakhir, fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab yang taghayyara akhiruhu bisawbi duhul amil. Mu'rab adalah fi'il yang berubah akhirnya karena adanya amil. Dan yang mu'rab di sini adalah fi'il mudhari kecuali bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Pada halaman yang ke-23 diterangkan yang mu'rab dari fi'il adalah fi'il mudhari saja kecuali apa? Fi'il mudhari tersebut bersambung dengan apa? Nun inas dan nun taukid. Ketika fi'il mudhari tersebut digandengkan dengan nun inas atau nun taukid maka menjadi mabni. Adapun mabni yang kedua adalah ma lazima akhirhu halatan wahidatan, yang tetap keadaan akhirnya itu pada satu kondisi, yang tetap dalam satu kondisi, yaitu kadaba, fataha dan seterusnya. Dan beliau menerangkan yang mabni dari fi'il adalah madi wal amr, fi'il madi dan amr, wal mudhari'u dan mudhari' idza tasalat bihi nunul inas au nunut taukid, apabila bersambung mudhari' tersebut dengan nun inas atau nun taukid. Ini sama keterangannya dengan halaman yang ke-30. Keterangannya sama dengan yang ada di halaman 30. Wal mabniyu minal af'al, yang mabni dari fi'il itu madi, amr dan mudhari' apabila apa? Bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Cuma di sini kemudian beliau akan merinci tentang tanda-tanda mabninya fi'il tersebut. Tanda-tanda mabninya fi'il tersebut. Maka beliau memulai dengan bina'ul madhi. Mabninya fi'il madhi. Ada tiga macam. Yang pertama mabniyun alal fathi, fi'il madhi tersebut mabni di atas fathah. Mislu contoh kataba. Kataba itulah fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Karena apa? Karena huruf akhirnya itu di fathah. Huruf ba'nya itu di fathah sehingga dikatakan mabniyun alal fathi. Demikian pula katabat, taknya itulah tak yang menunjukkan pelakunya perempuan. Adapun huruf aslinya adalah kataba kemudian bersambung dengan dengan hiya menjadi katabat. Demikian pula katabata itu juga mabni di atas fathah. Kemudian yang kedua mabniun ala dhommi, mabni di atas dhommah. Contohnya adalah katabu jalasu dahabu. Katabu itu huruf aslinya adalah kaf, ta dan ba. Kemudian bersambung dengan waw dan alif sebagai domirnya. Sebagai apa do? Domirnya ini itu digolongkan mabni di atas dommah. Demikian pula jalasu dan juga dahabu. Mabni ala aladom. Kemudian yang ketiga mabniun ala sukun, mabni di atas sukun. Contoh katabtum. Katabtum itu aslinya adalah katab dan kemudian bersambung dengan tum domirnya. Demikian juga katabta, katabtuma. Semuanya digolongkan mabni di atas sukun. Maka dari sini bisa kita sedikit kembali berkaitan dengan tasrif fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi yang ada berapa? 14. Itu semua tidak akan lepas dari tiga macam mabni ini. Yang kataba, kataba, katabu, katabat, katabata dan seterusnya itu ada pada halaman 18. Bisa dilihat pada halaman yang ke-18, afwan. Pada halaman yang ke-18, tasriful fi'lil madhi, tasrifan fi'il madhi, ada 14, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Dari 14 itu tidak akan lepas dari mabni yang tiga macam ini. Tidak akan lepas dari mabni yang tiga macam ini. Coba kita urai satu persatu. Yang pertama kataba, ini mabni di atas apa? Di atas fathah. Kemudian yang kataba itu mabni di atas apa? Masih di atas fathah. Kataba, kataba itu mabniun alal fathi. Kemudian katabu tadi mabni di atas apa? Mabni di atas dhammah. Kemudian katabat mabni di atas apa? Fathah. Demikian pula katabata itu mabni di atas apa? Di atas fathah. Nah. Kemudian katabna itu mabni di atas apa? Di atas sukun. Katabna mabniun ala sukun. Kemudian katabata dan juga katabtuma dan juga katabtum itu mabni di atas apa? Di atas sukun semuanya. Demikian pula katabti, katabtuma, katabtunna itu mabni di atas apa? Di atas sukun semuanya. Kemudian katabtu dan katabna juga mabni di atas sukun. Berarti paling banyak di sini apa? Mabniun ala ala sukun. Nah, setelah itu urutan berikutnya mabni di atas fathah. Dan yang terakhir yang paling sedikit adalah mabni di atas apa? Dhammah cuma satu, katabu. Itu tasrif fi'il, fi'il madhi. Ternyata di sini diterangkan pada halaman yang ke-30 mabninya itu bagaimana gitu. Ada yang mabni di atas fathah, di atas dhammah dan di atas sukun. Adapun pada halaman yang ke-18 di situ cuman istilahnya pengenalan tentang macam-macam fi'il madhi. Ada yang ghaib, orang keberapa ghaib? Orang ke-3. Masih ingat? Mukhatab itu orang keberapa? Orang ke-2. Atau masih lupa? Mutakalim itu orang keberapa? Orang pertama. Mutakalim yang berbicara kan orang 1. Mukhatab yang diajak bicara orang ke-2. Kemudian ghaib itu orang ke-3, yaitu yang dibicarakan. Orang ke-4 enggak ada. Orang ke-4-nya enggak ada. Cuman 3. Nah, yang berikutnya bina'ul amri, mabninya fi'il amr, mabninya fi'il amr. Yang pertama adalah mabniun ala sukun. Kita semua tahu fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan apa? Tolabu syai'in. Wa fi'lun dalla ala tolabu syai'in. Fi'il yang menunjukkan apa? Permintaan terhadap sesuatu. Itu fi'il, fi'il amr. Ya rahmukallah. Yang pertama mabniun ala sukun, contoh uktub ijlis idhab, tulislah, duduklah, pergilah. Itu mabniun ala apa? Ala sukun. Mabni di atas sukun. Kemudian yang kedua mabniun ala hadfin nuni. Mabniun ala hadfin nuni. Mabni di atas menghilangkan nun. Mabni di atas hadfi itu menghilangkan nun, ya nun. Yaitu pada fi'il uktuba ijlisu idhabi. Uktuba, tulislah oleh kalian dua orang. Ijlisu, duduklah kalian banyak orang. Idhabi, pergilah engkau satu orang perempuan. Jadi kalau pakai uktub semua ya, uktuba, terus apa? Uktubi, uktubu dan uktubi. Itu semua mabniun ala hadfin nun, dengan menghilangkan nun. Ulala maksudnya menghilangkan nun di sini bagaimana? Atau kalau dilihat dari apa namanya? Fi'il mudhari'nya ini ada nunnya. Uktuba itu dari yaktubani atau taktubani. Ijlisu dari apa? Yajlisuna. Kemudian apa? Idhabi. Yadhabina. Kan gitu. Sehingga kemudian itu dikatakan mabniun ala hadfin nun. Nah. Kemudian yang ketiga mabniun ala al-fathi. Mabni di atas fathah. Uktubanna, ijlisanna, idhabanna. Uktubanna, tulislah oleh kalian banyak wanita. Ijlisannya, ijlisana, duduklah kalian wahai banyak wanita. Idhabanna, pergilah kalian wahai banyak apa wanita. Ini semua mabni atas apa? Fathah. Yang keempat mabniun ala hadfil akhir, mabni dengan membuang huruf akhir. Ini ada pada fi'il mudhari' yang fi'il amr yang termasuk mu'tal. Mudhari'nya itu mu'tal. Udu'u irdo irmi. Udu'u, berdoalah engkau. Ini mudhari'nya adalah apa? Yad'u. Ada wawunya. Nah, ingat pada pembahasan fi'il mudhari' mutal akhir ada mutal waw. Yada'u. Yada'u. Jadi matinya da'a. Yada'u mudhari'nya. Kemudian amarnya adalah ud'u. Jadi ini membuang huruf apa huruf akhir. Mudhari'nya adalah yad'u. Mutal apa? Mutal waw. Kemudian amarnya ud'u. Nah, demikian pula mutal yardo. Mutal alif apa amarnya di situ irdi apa nam irdo. Kemudian irmi yarmi, ini mutal ya yarmi. Kemudian amarnya irmi. Ya kan? Irmi. Makanya sini dikatakan mabniyah membuang huruf akhir. Karena apa? Karena mudhari'nya itu ada huruf akhirnya, wawu, alif, dan juga ya. Yad'u ada wawu menjadi ud'u, yardha menjadi irdha, dihilangkan alifnya. Nam yarmi menjadi irmi, dihilangkan ya-nya. Untuk yang nomor 1, 2, dan 3 itu sesuai dengan tasrif fi'il amr, tentu yang sulasi. Sudah dibahas oleh muallif, kita lihat halaman yang ke-21. Tasrifu fi'lil amri. Tasrif fi'lil amr, tasrif fi'il amr. Coba kita uraikan satu persatu. Uktub, ada uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, dan uktubna. Untuk uktub, tulislah olehmu wahai satu orang laki-laki. Ini fi'il amr, mabni di atas apa? Di atas sukun, di atas sukun. Kemudian uktuba, ini fi'il amr yang mabni di atas apa? Hatfu, hatfu nun. Demikian pula uktubu, ini mabni di atas apa? Hatfu, hatfu nun. Kenapa dikatakan demikian? Karena uktuba ini fi'il mudhari'nya apa? Yaktubani, kan gitu. Atau bisa juga taktubani. Uktubu. Demikian juga ini mabni di atas apa? Hatfu, hatfu nun. Uktubu, ini mudhari'nya apa? Taktubuna. Karena semuanya berkaitan dengan mukhatab. Taktubuna. Karena ini kan engkau. Kemudian juga taktubunya juga engkau atau kalian. Uktubi, ini mabni di atas apa? Uktubi. Hatfu, hatfu nun. Karena mudhari'nya, karena mudhari'nya apa? Taktubina, uktubi, uktuba, mabni atas apa? Hatfu, hatfu nun, dan uktubna, ini mabni di atas apa? Di atas sukun. Nah. Adapun yang nomor 4, kembali pada halaman 30, itu tidak ada di tasrifan fi'il amrnya. Nah, yang jelas itu adalah mu'tal alif, mu'tal waw, dan mu'tal ya. Berikutnya yang terakhir, bina'ul mudhari', mabninya fi'il mudhari'. Yang pertama, mabniyun ala sukun, mabni di atas sukun, yaitu ketika fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun inas, nun yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Contohnya yaktubna, apa artinya yaktubna? Yaktubna apa artinya? Mereka, banyak perempuan, sedang atau akan menulis. Jadi ini ghaibah, orang ketiga. Yaktubna. Pelakunya apa? Perempuan. Jadi taktubu, taktubani, yaktubna. Yajlisna, apa artinya yajlisnya? Mereka, banyak orang perempuan sedang atau akan duduk. Yadhabna, mereka banyak orang perempuan sedang atau akan pergi. Jadi pelakunya ini adalah apa? Perempuan. Makanya dikatakan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas. Nun itu ya huruf nun, inas itu perempuan atau mu'annas. Jadi mabninya adalah di atas sukun. Demikian juga ini kalau mukhatab mu'annas dan jamak. Mukhatab yang dia bicara, mu'annas itu perempuan dan jamak. Jadi yang taktubna itu menjadi apa? Yang yaktubna menjadi apa? Taktubna. Yajlisna menjadi apa? Tajlisna. Yadhabna menjadi apa? Tadhabna. Bedanya apa? Kalau tadi mereka banyak perempuan, kalau ini kalian banyak perempuan. Nah, kalau yaktubna mereka banyak perempuan, kalau taktubna kalian banyak perempuan. Nah, sedang menulis. Yajlisna mereka banyak perempuan duduk, kalau tajlisna apa? Kalian banyak perempuan sedang atau akan duduk. Demikian juga yang yadhabnya menjadi tadhabna. Yang jelas baik itu mukhatab atau mukhatabah yang dia bicara ataukah ghaibah, kalau itu banyak perempuan, pelakunya perempuan, maka fi'il mudhari'nya itu mabni di atas sukun. Jadi dari 14 tasrif fi'il mudhari' yang ada pada halaman 19, antum bisa kembali. Dari 14 tasrif fi'il mudhari' halaman yang ke-19. Jadi yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Dari 14 tersebut semuanya adalah mu'rab. Perhatikan, semuanya dari 14 tersebut semuanya adalah mu'rab, kecuali berapa? Kecuali dua. Yang dua adalah mabni. Mana? Yang yaktubna, baris nomor 2 dari atas, yang paling kiri, yaktubna. Karena itu kan lil mu'annas dan ada nun inasnya, yaktubna. Itu mabni. Nunnya itu disebut dengan nun inas. Sehingga dikatakan di sini yaktubna adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas. Demikian pula satu lagi mana? Taktubna, baris nomor berapa? 4 dari atas yang paling kiri, taktubna. Itu juga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas. Sehingga hukumnya bukan mu'rab tapi mabniyun. Selain itu, dari rangkaian fi'il mudhari' yang 14 itu, selain dua tadi, berarti ada berapa? 12. Semuanya adalah mu'rab. Semuanya adalah mu'rab. Antum mau bukti? Yaktubu bisa yaktuba, bisa yaktub, ya kan? Yaktubani bisa yaktuba, yaktubuna bisa yaktubu, taktubina bisa menjadi apa? Taktubi, karena itu afal khamsah, ya kan? Mana lagi? Kita urutkan ya. Taktubu bisa taktuba, taktub, taktubani bisa apa? taktuba ketika mansub atau ketika majzum karena dia hadful akhir karena dia al-af'alul khamsah. Bingung apa? Enggak ya. Yaktubna bisa berubah yaktubna? Enggak bisa, dia mabni. Tadi yang atas yang yaktubani dan yaktubuna itu juga mu'rab karena af'alul khamsah. Ya kan? Bersambung dengan alif nun, waw dan nun. Demikian juga taktubani. Kemudian baris yang ketiga, perhatikan taktubu sahihul akhir marfu. Kalau mansub taktuba dan majzum apa taktub. Antum mau ganti fi'il lain bisa. Tajlis menjadi tadlisu menjadi tadlisa tajlis. Kemudian taktubani af'alul khamsah mansub dan majzum menjadi apa? Taktuba menghilangkan nun. Taktubuna ini juga af'alul khamsah marfu. Kalau mansub dan majzum taktubu. Itu kembali halaman 14. Taktubina juga fa'ul khamsah, taktubani juga fa'ul khamsah. Cuman kalau taktubina menjadi apa? Taktubi. Kemasukan an misalnya an taktubi, kemasukan lam, lam taktubi jazm. Taktubani sama dengan atasnya. Taktubna apa kalau kemasukan an? Antaktubna. Kemasukan lam, lam taktubna. Lu kok sama aja? Iya, karena dia mabni. Walaupun kemasukan an penasob, walaupun kemasukan lam penjazem, tetap sama. Itulah yang dinamakan dengan mabni. Taktubna, antaktubna, lam taktubna. Itu yang dinamakan dengan mabniyun. Mabni di atas apa tadi? Di atas sukun. Sukun atau fathah? Di atas sukun. Terakhir, aktubu naktubu. Itu juga mu'rob bisa aktuba, aktub. Naktubu bisa naktuba dan naktub. Sehingga kita katakan untuk memahami af'al khamsah, antum bisa mengawalinya dengan memahami tasrif fi'il mudhari. Paham ya? Pernah ada di grup, di channel, ada. Untuk memahami tentang af'al khamsah, kita harus memahami tasrif far'i dari fi'il mudhari. Nah, saya dilihat nanti di grup. Sekarang baru keluar. Yang terakhir, kita kembali ke halaman 31. Bagi yang masih bingung nanti bisa dengarkan lagi rekamannya atau tanya. Nah, ini kan cuman nguprek-nguprek apa namanya fi'il mudhari kalau yang sekarang yang mabni sama yang mu'rob kan gitu. Mabniun alal fathi fi'il mudhari yang mabni di atas fathah. Kalau ini tidak ada di tasrifan. Tidak ada di tasrifan. Misal contohnya, yaktubanna. Yaktubanna. Kalau yaktubu, dia menulis. Kalau yaktubanna, dia betul-betul menulis. Jadi, seluruh tasrifan tadi yang 14, itu semuanya bisa kemasukan nun taukid. Semuanya bisa kemasukan nun taukid. Semuanya bisa kemasukan apa? Nunu at-taukid. Sehingga apa? Sehingga kalau kemasukan nun taukid, ya semuanya menjadi mabni. Kan gitu. Yang mabni tambah mabni. Apa tadi yang mabni? Dari 14 tadi? Nah, yang bersambung dengan nun inas, ada dua tadi, yaktubna dan taktubna. Kalau kemasukan nun taukid, tambah mabni lagi, sudah mabni. Yang lainnya juga nanti menjadi mabni. Apapun itu, fi'il mudhari yang 14 tadi, ataukah 12 yang belum mabni, ketika kemasukan dengan apa nih nun taukid akan menjadi mabni. Cuman di sini tidak disebutkan oleh mualif rincian dari 12 tersebut. Karena agak ruwet nanti. Cuman di sini kemudian dicontohkan yang mudah yaitu fi'il mudhari yang sahihul akhir. Yajlisanna, sungguh dia akan duduk. Yadhabanna, sungguh-sungguh dia akan apa? Akan pergi. Sebenarnya nun taukid ini juga ada dua macam, nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah, cuman kita cukupkan contoh yang diberikan oleh muallif. Tamrin insya Allah kita kerjakan pada pertemuan yang berikutnya. Ini sebenarnya dikatakan penting ya enggak begitu penting, dikatakan enggak begitu penting ya penting. Kan gitu. Pentingnya bagaimana ketika nanti muncul di kitab misalnya. Untuk mengetahui dalam mengartikan kan gitu. Enggak pentingnya gimana? Ya pokoknya kalau madhi dan amr itu mabni, enggak usah dipikir apa? Mansub dan juga majzumnya ya seperti itu. Kan gitu. Demikian juga mudhari yang apa? Bersambung dengan nun taukid dan juga nun inas. Nah, mabni ya sudah, namanya mabni ya seperti itu, enggak akan ada perubahan dalam apa? Pembacaannya. Yaktubana ya yaktubana. Kemasukan an lan izan kailamu kailamul juhud yang merupakan adawatun nasibah alat-alat penasab ya lan yaktubanna kan itu, atau kemasukan penjazem ya lam yaktubanna bentuknya. Jadi dikatakan ya itu enggak penting, yang penting kan memang mabni, tapi juga penting untuk kemudian mengartikan dalam ucapan atau dalam ketika muncul di tulisan di kitab. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum. Tinggal nanti ini ada dua halaman, kemudian kita kembali setelah itu membahas tentang isim lagi.